أي يتلق لا يتلقى الركبان لبيع. Tidak boleh menyambut kafilah dagang mengambil atau membeli barangnya sebelum sampai ke pasar dengan tujuan untuk menjual. Wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din, dan janganlah sebagian kamu membeli atau menjual atas penjualan sebagian yang lain. Wala tanajasu, dan janganlah kalian melakukan jual beli najas, nanti akan kita temukan maknanya. Wala yabi' hadirun libadin, dan janganlah yang hadir menjual milik orang yang di badui, orang badui, orang kampung. Wala tusarru al-ibila wal-ghanama, dan jangan kamu melakukan israr untuk unta dan ghanam. Israr menahan susunya, menahan susunya untuk memperbanyaknya dalam susunya tersebut sehingga memiliki harga yang mahal. Faman ibta'aha ba'da dzalika, siapa yang berjual beli atau menjualnya setelah itu, fahuwa bi khairin nadharaini, maka dia diberikan dua pilihan. Ba'da an yahlubaha, setelah dia memerah susu tadi. Fa in radiyaha amsakaha, kalau dia suka maka dia tetap mengambil atau mengambil keputusan jual beli tadi. Wa in sakhitaha raddaha, dan kalau seandainya dia tidak setuju maka dia mengembalikan susu tersebut. Wasa'an min tamrin, ditambah dengan satu sa' kurma. Ini untuk jual beli yang terakhir, yaitu israr tasriyat al-ibil, tasriyatul ibil, yaitu menghalangi atau tidak memerah susunya kemudian diikat putingnya agar dia semakin membesar, membesar, membesar, nanti kalau sangat dibutuhkan oleh orang dan dijual dengan harga yang mahal. Ini maksud tasriyatul ibil, dan itu bahagian yang terakhir dalam bab jual beli tasriyah. Jual beli tasriyah itu yang ada dalam dalangan hadis ini. Wala tusarru al-ibila wal-ghanam, janganlah menahan air susu unta dan kambing. Menahannya bukan untuk sekedar ditahan, tetapi membuat susunya nanti mengembang, nanti orang akan tertarik untuk membelinya. Ternyata hasil dari perbuatan tersebut, dan bila mana jual beli susu ini terjadi, maka pembeli nanti setelah mengetahui akibat apa perbuatan tersebut diberikan dua pilihan. Yang pertama, tetap sah jual belinya dan dia tidak melakukan apa-apa. Yang kedua, kalau dia tidak suka maka dia boleh mengembalikan susu tersebut, tetapi dengan tambahan dia sa'an min tamrin, dengan satu sa' buah kurma. Ini hadis 3735, di dalamnya ada beberapa larangan jual beli. Yang pertama, menyambut kafilah yang membawa barang dagangan dari kampung sebelum masuk ke pasar untuk disambut, untuk dibeli barangnya kemudian dijual dengan harga pasar, padahal pedagang yang dari kampung itu tidak tahu, tidak mengetahui harga pasar. Kemudian yang kedua, menjual atas penjualan. Sebagian menjual kemudian belum selesai transaksi datang penjual yang lain dengan menjual barang yang sama, tetapi dengan mengatakan ini kualitasnya lebih bagus, padahal yang pertama belum terjadi transaksi. Ini juga dilarang oleh Nabi. Kemudian baik najas, najas adalah menambah harga dengan tujuan bukan untuk membeli. Ya. Ini jual beli lelang, tetapi yang mengangkat harga, memberikan harga yang lebih besar, tujuannya hanya sekedar menambah harga dari barang tersebut bukan untuk membeli. Ini juga dilarang oleh Nabi. Dan di sini ya, terjemahannya apa? saling menipu ya. Janganlah kalian saling menipu. Wala tanajasyu. Dan ini jual beli bukan hanya sekedar dalam secara umum tipu menipu, tetapi tipu menipu dalam jual beli. Yang tadi prakteknya adalah ketika seseorang mengangkat harga yang tujuannya bukan untuk membeli. Ini baik najas. Kemudian wala yabi' hadirun libadin. Janganlah orang kota menjual kepada orang desa. Janganlah orang kota menjual bukan kepada ya. Janganlah orang kota menjual apa yang dimiliki oleh orang desa. Ya. Ini ditafsirkan oleh Ibn Abbas la yakunu bainahuma simsar, yaitu tukang pakang. Ya. Tukang pakang yang dia mengambil barang orang desa untuk dijualkan, sementara dia yang pemilik barang ini sama sekali tidak mengetahui harga. Sama sekali tidak mengetahui harga, dan ini juga ada unsur kecurangan. Ya, maksudnya la yabi' hadirun libadin. Kemudian jual beli yang lain itu yang tadi, tasriyah. Menahan susu unta agar tidak. Ini Imam Syafi'i mengatakan sebagaimana dijelaskan oleh Imam Nawawi, diikatnya puting susu unta sehingga dia tidak mengeluarkan susunya, dan susunya susunya itu semakin mengembang dan terlihat memang menarik bagi pembeli. Dan biasanya dahulu jual beli susu di putingnya ya. Dahulu jual beli susu langsung ke kambingnya, ini saya beli semua isinya kemudian diperah ya, kemudian diperah. Nah, nanti ketika yang orang ingin susunya cepat didatangi oleh pelanggan dengan melakukan itu, dikira bahwasanya memang biasanya susunya mengembang seperti itu penuh, ternyata penyebabnya adalah dia ikat ya, diikat ketika hendak dijual baru dibuka ikatannya. Jadi pembeli merasa ini susu unta ini memang luar biasa susunya, ternyata penyebabnya itu diikatnya puting susu unta tersebut. Nanti ketika datang pembeli melihat ini susunya banyak sekali, ternyata tidak ya. Ini pengelabuan, semuanya tadris, unsur pengelabuan yang dilakukan oleh penjual maupun pembeli yang diharamkan, bentuk-bentuk transaksi yang unsurnya tersebut oleh agama kita. Baik, kita lanjutkan hadis. Ini hadis telah kita pelajari, kita baca pada pertemuan yang lalu. Kita lanjutkan hadis berikutnya 37 36. Ya, Imam Muslim mengatakan haddatsana Ubaidullah ibn Mu'adz al-Ambari قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن أدي وهو ابن ثابت عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن التلقي للركبان. Ini sama dengan yang di sebelumnya. Nabi SAW melarang dari menyambut kafilah dagang, artinya orang yang membawa barang dagangan sebelum masuk pasar sudah disambut. Ini juga termasuk unsur pengelabuan, walaupun nanti para ulama berbeda pendapat jual belinya sah atau tidak. Para ulama berbeda pendapat, ada yang mengatakan tidak sah jual belinya, ada yang mengatakan sah saja ya. Wa iyabi'a hadirun libadin, ini yang kedua. Dan orang yang hadir yaitu orang kota menjual untuk orang desa. Ya, untuk orang desa. Di sini diartikan apa? Ya, melarang orang kota menjual kepada. Bisa sebenarnya sebaliknya, karena memang unsur penipuan dan pengelabuan tetap ada. Ya, unsur penipuan dan pengelabuan tetap ada. Saya pahami dari uraian yang dijelaskan oleh Imam Nawawi adalah yang pertamanya, yaitu menjual milik orang desa. Sama dengan kalau talaqqi rukban itu membeli. Ya, dia sudah pemilik, membeli menyambut barang dagangan dari kota, dari desa sebelum masuk pasar, kemudian dibeli langsung dengan harga murah, nanti dibawa ke pasar dengan harga pasar. Ya. Ya, ini pertama. Yang kedua, yang sekarang ini la yabi' hadun libat itu mewakili menjual. Dia mewakili untuk menjual. Ini juga dilarang oleh Nabi SAW dengan adanya unsur pengelabuan dan bahkan penipuan. Bisa saja sebaliknya, yaitu orang kota menjual kepada orang desa, maksudnya dia bukan pemilik. Dia menjual barang, tetapi barang tersebut sama sekali tidak diketahui, dan ada unsur pengelabuan harga di sana, dan ini juga dilarang oleh agama. Intinya semua bentuk jual beli itu bagaimana terjalin hubungan erat kasih sayang sesama muslim, ya, yang diikat oleh agama kita, agar tidak terjadi curang mencurangi, tipu menipu, dan zalim menzalimi. Ya, jadi bentuk-bentuk jual beli itu dilarang oleh Nabi SAW agar tidak terjadi unsur kezaliman dan kecurangan dan penipuan. Ya, kemudian wa antas alal mar'atu talaqa ukhtiha. Ini juga termasuk larangan walaupun dia tidak bukan jual beli. Ya, ini sesuatu seorang wanita meminta kepada suaminya untuk menceraikan saudarinya, maksudnya madunya. Ya, untuk menceraikan madunya juga dilarang oleh Nabi. Ini bukan jual beli, tetapi termasuk hal-hal yang dilarang dalam agama kita. Antas alal mar'ah, seorang wanita meminta talaqa ukhtiha, menceraikan saudarinya. Yang maksud dengan saudari sini adalah madunya. Ya. Untuk meminta talak untuk saudarinya itu madunya, agar dia sendiri mendapatkan kasih sayang suaminya. Ya. Dalam riwayat lain, agar dia sempurna mendapatkan kasih sayang suaminya. Tidak ada alasan apa-apa. Ini dilarang oleh agama. Wa anin najis. Ya. Dan Nabi juga melarang dari najis, itu jual beli najis. Yang tadi saya sempat mengatakan, jual beli najis, sebagaimana dijelaskan oleh Imam Nawawi, jual beli najis itu seseorang jual memberikan harga yang besar, dan ini biasa terjadi pada jual beli lelang, dan saya seringkali menyaksikan dahulu di Madinah. Ya. Jual beli seperti ini, mengangkat harga, memang semuanya pembeli. Ya, tetapi yang di sini dimaksud adalah orang yang mengangkat harga, tapi tujuannya bukan untuk membeli, ya, hanya sekedar untuk terjadinya kezaliman. Apalagi kalau seandainya dia saudara atau teman-teman dekat dari yang menjual, ya, teman-teman dekat dari penjual, dia di pasar ikan di Madinah sana seperti ini bentuknya sebagian, ya, dibawakan ikan-ikan segar dari laut. Apalagi yang ikan-ikan yang enak itu di harganya mahal sekali. Ini dilemparkan, kemudian yang ini juga bukan ini juga termasuk apa yang menetapkan harga itu memang yang memiliki harga, tetapi nelayannya ada di sana. Nelayannya ada di sana dan dia sudah menetapkan ada ketetapan antara mereka berdua, dia menetapkan ini harga. Dibuatnya standar pertama agak 100, kemudian datang yang lain 105, kemudian 110. Ya. Nah, memberikan harga yang lebih tinggi dengan tujuan hanya sekedar mengangkat harga dan bukan untuk membeli, itu najis. Itu bain najis yang larang oleh Nabi SAW. Kemudian wat tasriyah, Nabi juga melarang tasriyah. Tadi sudah kita jelaskan tasriyah itu jual beli susu pada hewan. Ya, bukan susu yang sudah diperah, tetapi susu yang ada pada hewan. Dan ini memang seringkali sampai hari ini masih seperti itu. Ya, sampai hari ini masih ada jual beli susu yang ada di hewan. Datang orang pembeli ke kandang unta atau ke kandang sapi dan kambing. Nanti mereka membeli apa yang ada di dalam yang saat itu ada dalam susu hewan tersebut. Nah, jadi mereka melihat susunya, kalau oh ini besar ini yang terbiasa banyak susunya. Ternyata penyebabnya ada tadi penipuan. Ini juga dilarang oleh agama kita. Wa tasriyah. Kemudian wa ayyastama rajulu ala saumi akhi. Dan Nabi juga melarang, kata Abu Hurairah, seseorang menawar tawaran saudaranya. Maksudnya barang yang masih ditawar oleh saudaranya, dengan memberikan harga yang lebih tinggi sehingga dia mendapatkan barang tersebut, sementara yang saudaranya dengan penjual belum selesai akadnya. ya, belum dia tinggalkan karena tidak suka atau belum terjadi jual beli. Ini juga dilarang karena menyakitkan hati. Ini yang membuat Islam ini menjadikan pemeluk-pemeluknya saling berkasih sayang. Semua celah-celah untuk membuat sakit hati ditutup oleh Islam rapat-rapat sehingga semuanya berkasih sayang. Anjuran untuk berkasih sayang, Nabi SAW mengatakan irhamu man fil ardi yarhamkum fis sama, man fis sama, kasihlah yang ada di bumi niscaya yang di langit mengasihi kalian. Ya. Man la yarham la yurham. Ini hadis-hadis Nabi, siapa yang tidak mengasihi tidak akan mungkin dikasihi. Siapa yang tidak menyayangi maka tidak akan mungkin disayangi. Nabi SAW suatu ketika mencium cucunya Al-Hasan Al-Husain. Dilihat oleh seseorang dari Arab Badui, dia heran kenapa Nabi SAW mencium cucunya. Dia mengatakan, saya punya 10 orang anak, tidak seorang pun yang saya cium. Dan Nabi SAW mengatakan, saya khawatir Allah mencabut kasih sayang dari dalam hatimu. Dan ini memang yang ditekankan oleh agama kita. Dan bahkan perumpamaan eratnya hubungan seorang muslim dengan muslim lain seperti satu tubuh yang saling, yang satu sama organ satu dengan yang lain yang saling merasakan sakit satu sakit yang lain dalam ketika sakit, dan seperti saling menguatkan seperti sebuah bangunan saling membutuhkan. Tidak, bangunan itu bukan hanya tiang saja, mesti ada dindingnya, mesti ada pintunya, mesti ada atapnya, mesti ada lantainya. Nah, begitulah sesama kaum muslim. Jadi jual beli yang tadi dilarang oleh Nabi, tujuan utamanya tidak terjadi permusuhan, tidak terjadi zalim menzalimi, curang mencurangi dan seterusnya. Ada beberapa jual beli termasuk di situ tadi yang bukan jual beli, itu masalah perceraian. Ya, masalah perceraian, Nabi SAW menegaskan tidak dibenarkan seorang wanita meminta agar suaminya menceraikan saudarinya yaitu madunya. Dalam riwayat lain ditambahkan agar dia sendiri yang mendapatkan kasih sayang suaminya. Ya, tujuannya tidak apa-apa, hanya sekedar itu. Makanya biasanya istri pertama seperti itu. Kalau dia sudah mengetahui suaminya nikah lagi, maka dia tidak akan rela kecuali istri kedua ini diceraikan oleh suaminya dan bahkan mengangkatnya ke pihak yang berwenang. Ya, dia tahu bahwasanya di pemerintahan kita aturannya tidak dibenarkan untuk menikah kecuali seizin atau ada restu dari istri pertama. Maka ketika suaminya nikah lagi, dia kasuskan suaminya. Ya, suaminya terpaksa daripada masuk penjara. Ya, dia dituntutnya suaminya, dan ini luar biasa. Ya, ini luar biasa, walaupun memang cara dan perbuatan sang suami ini tidak benar, yaitu menikah dengan sembunyi-sembunyi tanpa pengetahuan istri pertama, dan akibatnya fatal menjerumuskan istri untuk melakukan kesalahan yang besar, melanggar larangan Nabi SAW. Wa antas alal mar'atu talaqa ukhtiha, sangat dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis berikutnya 3737. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan, wa haddatsanihi Abu Bakar ibn Nafi', qala haddatsana Gundar. Ya, Gundar ini gelar, dan dia seringkali dengan nama Muhammad ibn Ja'far. Ya, namanya Muhammad ibn Ja'far. Dekat ini dia tidak ada, tapi dia seringkali diungkapkan dengan nama aslinya yaitu Muhammad bin Ja'far dan digelari dengan Gundar. Saya ketika menghafal nama dia ini dengan gelarnya, saya mengingat bahasa kami kalau sikat gigi itu namanya Gundar. Gundar gigi. Ini sehingga ingat dan lengket gelar dan nama ini. Muhammad bin Ja'far al-Mulaq, ketika menghafalnya, Muhammad bin Ja'far al-Mulaqqab bi Gundar. Ya. Muhammad Ja'far yang digelari dengan Gundar. Ya. Dia dalam hadis seringkali dengan namanya Muhammad bin Ja'far, tetapi kadangkala dengan gelarnya. Kalau kita tidak mengetahui gelar perawi-perawi hadis, maka kita akan menyangka dua orang jadi satu orang menjadi dua orang. Ketika dia datang dengan nama Muhammad bin Ja'far, kita anggap orang tertentu. Ketika dia dengan nama Gundar, kita anggap ini orang lain, padahal dia sama. Ya, ini di antara yang dijelaskan oleh guru kita, setiap kali ada yang seperti ini dia menyampaikan di antara faedah menghafal nama dan gelar perawi hadis agar kita tidak terjatuh kepada anggapan bahwasanya satu orang itu menjadi dua orang, menganggap dua nama untuk dua orang, padahal ya untuk satu orang. Seperti sekarang ini, qala Abu Bakar bin Nafi' qala hadatsana Gundar, dia adalah Muhammad bin Ja'far, wa hadatsana Muhammad al-Muthanna qala hadatsana Wahab bin Mujarir ha wa hadatsana Abdul Warith bin Abdul Samad qala hadatsana Abi qalu jami'an hadatsana Syu'bah bi hadzal isnad fi hadits Gundar wa Wahab bin nuhiya. Ini lafaznya. Kalau yang tadi kan naha, hadis yang sebelumnya itu naha. Naha, anna Rasulullah SAW naha. Kalau sekarang nuhiya. Ya. Nunnya berbaris dhamma, haknya berbaris kasrah. Yang tadi naha, nunnya berbaris fathah, haknya berbaris fathah. Naha, yang sekarang nuhiya. Dan tidak merubah makna. Ya. Di sini artinya dilarang. Sementara di sana Nabi melarang. Ya, Nabi melarang. Kalau di sini nabinya itu tidak disebutkan, tetapi cukup dengan mengatakan dilarang dari jual beli yang tadi disebutkan, jual beli hadirun libat, talaqqi rukban hadirun libat, kemudian melarang dari seorang wanita meminta cerai saudarinya, madunya, kemudian melarang, dilarang jual beli najas, dilarang jual beli tasriyah, dilarang menawar barang yang sedang ditawar oleh saudara kita, itu makna nuhya. Sementara wa fi hadithi Abdus Samad anna Rasulullah SAW naha, ya. Sementara dalam hadis yang lain dengan sanadnya Abdus Samad, ya, Abdus Samad ini salah seorang perawi, bapak dari Abdul Waris ibnu Abdul Samad. Abdul Waris anaknya itu gurunya Imam Muslim, sementara ayahnya Abdul Samad. Ya. Ayahnya ini riwayatnya ada naha bukan nuhiya. Anna Rasulullah SAW naha, Nabi SAW melarang bimithli hadith Mu'adzin an Syu'bah, seperti hadis yang telah berlalu. Hadis yang terakhir di bawah bab yang keempat itu 3738 Imam Muslim mengatakan hadatsana Yahya ibnu Yahya qala qara'tu ala Malikin an Nafi'in an ibni Umar anna Rasulullah sallam naha anin najis, ya, dari Abdullah bin Umar bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dari najis, yaitu meninggikan harga barang untuk menipu. Di sini sudah ada terjemahannya, ya, sudah ada maknanya ditambahkan karena mungkin hadisnya pendek. Sementara pada hadis yang sebelumnya ada terjemahan najis, terjemahannya, ya. Contoh hadis 3736 tadi ada. Hadis itu baru mulai ada terjemahannya. Meninggikan harga barang dagangan untuk menipu. Ya, bukan tujuannya membeli, tapi hanya sekedar penipuan. Ya. Berarti definisi najis terjemahannya sudah ada pada hadis 3736 dan 3738 tadi, ya. Kemudian mungkin ada baiknya bapak-bapak semua membaca syarah hadis ini. Hadis bab ini hanya dua lembar atau tiga lembar kurang sedikit, ya, untuk mengetahui definisi, walaupun nanti akan kita dapatkan perbedaan-perbedaan pendapat dalam menafsirkan jual beli tersebut. Seperti contoh yang pertama, la yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din, janganlah sebagian kalian menjual atas penjualan orang lain. Dalam riwayat lain disebutkan, janganlah seseorang menjual di atas penjualan saudaranya, dan janganlah seseorang melamar di atas lamaran saudaranya kecuali jika ia mengizinkan. Ya. Dalam riwayat ini lain diterangkan, janganlah seorang muslim menawar di atas penawaran saudaranya. menjual atau penjualan orang lain, contohnya ialah, ini contohnya, mungkin untuk lebih mendapatkan penjelasan. Ya. Kemudian setelah itu kita lanjutkan ke bab yang kelima. Ya. Sebelum kita tinggalkan, saya ingin kembali mengingatkan beberapa jual beli yang ada dalam bab yang keempat ini yang dilarang oleh Nabi. Seperti dalam bab seseorang menjual atas penjual orang lain, itu satu jenis jual beli yang dilarang oleh agama, walaupun mungkin para ulama berbeda pendapat tentang status hukumnya. Walaupun terlarang, apakah jual belinya tidak sah? Ini yang diperselisihkan para ulama. Ada yang mengatakan sah, ada yang mengatakan tidak sah berdasarkan larangan tersebut. Ya, kemudian jual beli yang kedua, menawar atas tawaran orang lain, yang membeli, menjual saja atau membeli itu sudah terlarang, begitu juga menawar, begitu juga menawar. Kemudian jual beli najas, ini yang kalau kita jadikan yang dua di atas itu satu bentuk, menjual dengan menawar orang barang yang sedang dijual atau ditawar oleh saudara kita, ini dilarang. Kemudian jual beli yang kedua najas, yang definisinya tadi pada 37, 36, 37, 38, ya. Itu definisi ringkas tentang najas. Kemudian yang kedua, yang ketiga, jual beli tasriya. Jual beli tasriya, kalau dalam syarahnya halaman berapa itu? Halaman 3514. Ya. Sabda Rasulullah SAW, wala tusarru al-ibil, janganlah menahan air susu unta. Kata tusarru berasal dari kata tasriya yang berarti menghimpun. Dikatakan sarra yusarri tasriyatan, artinya menghimpun dan menghimput dan penghimpunan. Bisa juga diungkapkan dengan, ini secara bahasa, mengumpulkan. Jadi dia menghimpun atau mengumpulkan tujuannya, mengumpulkan air susu dengan cara mengikat. Ya. Berkata Al-Qadi, berkata, kami meriwayatkan pada kitab lain selain Sahih Muslim dari sebagian perawi dengan bacaan la tusurru, la tasurru, yang berasal dari kata-kata asarru. Dan dari sebagian perawi yang lain diriwayatkan la tusarru, dibaca tanpa ada huruf waw setelah ra, dengan bentuk kata kerja yang tidak disebutkan subjeknya, sehingga diartikan janganlah ditahan susu unta. Juga berasal dari asar yang berarti mengikat kantong susunya. Riwayat pertama adalah lebih tepat dan populer, artinya janganlah kalian menghimpun air susu di dalam kantong susunya ketika hendak menjualnya, sehingga kantong susunya terlihat besar dan calon pembeli mengira bahwa dalam kondisi normal ia memiliki banyak air susu. Dari kata ini pula terdapat ungkapan orang Arab, saraitul ma'a fil haudi, aku menghimpun air di dalam telaga. Dikatakan sarra al-ma' fi dhahri, ia menahan air maninya di punggungnya, artinya ia tidak menikah. Ini kata-kata yang senada dalam bahasa Arab. Al-Khattabi berkata, para ulama dan ahli bahasa berbeda pendapat dalam penafsirkan kata al-musarra dan penurunan katanya. Imam Syafi'i berpendapat, kata tasriyah artinya ditindakan mengikat kantong susu unta atau kambing dan membiarkan air susunya selama 2 atau 3 hari sehingga berterkumpul banyak, sehingga calon pembeli menaikkan harga pembelian karena menduga banyaknya air susu tersebut merupakan kondisi normal. Tetapi ternyata tidak normal, mungkin juga mengakibatkan penyakit, tertahan lama dan tidak keluar. Ini yang termasuk dengan tasriyah. Dalam bunyi bab itu ada 3 bentuk jual beli. Kemudian di tengah-tengah hadis kita dapatkan hal yang lain, seperti menjual untuk orang kampung. Ya. Ya, ayyabi ahadun libad, ini yang keempat. Contohnya hadis 3735 tadi. Ya. Ya. Janganlah orang kota menjual kepada orang desa. Ini yang saya pahami, yaitu orang kota menjual untuk orang desa. Barangnya milik orang desa tapi dia pakangnya. Ya. Dengan tanpa memberitahukan tentang harga, ya. Belum ada transaksi. Dia pokoknya mendapat keuntungan dari situ padahal orang kampung sama sekali tidak mengetahui harga barang di kota. Kemudian yang juga ada di tengah-tengah hadis yang kita pelajari, meminta cerai tadi, yang bukan masuk dalam transaksi jual beli. Seorang wanita meminta suaminya menceraikan madunya. Ini juga termasuk larangan dalam yang ada dalam bab tersebut. Setelah itu kita baca di bab yang kelima, tahrim talaqqil jalbi. Tahrim talaqqi al-jalb. Ini sebenarnya sudah ada dalam hadis-hadis sebelumnya. Pengharaman mencegat pasokan barang dagangan. Itu yang talaqqi rukban tadi. Ya. Mencegat, ini mencegatnya, kata-kata mencegat. Dia menyambut, bisa saja artinya mencegat untuk menyambut barang yang dibawa oleh orang-orang tersebut. Al-jalab, pasokan barang dagangan. Ya. Pasokan barang dagangannya itu orang yang datang dari kota, biasanya dari kampung membawa hasil panennya ke kota. Ya. Hasil kampung membawa hasil panen yang kota, pada umumnya mereka tidak mengetahui harga. Dan seringkali terjadi ketika petani-petani itu mengeluhkan rendahnya harga barang sementara modal untuk bercocok tanam besar. Ini seringkali dikeluhkan oleh para petani sehingga petani tidak pernah berubah nasib mereka. Sementara di kota barang yang mereka hasilkan itu dijual dengan mahal di pasar. Dijual dengan mahal. Ini kena melanggar apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita baca hadis yang pertama nomor 3739. Imam Muslim mengatakan haddatsana Abu Bakar ibnu Abi Syaibah qala haddatsana ibnu Abi Zaidah ha wa haddatsana ibnu Muthanna qala haddatsana Yahya ya'ni ibnu Sa'idin qala haddatsana ibnu Numayr qala haddatsana Abi كلهم عن عبيد الله النافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تتلقى السلع حتى تبلغ الأسواق. Ini lebih tegas lagi. Nabi SAW melarang dari menyambut barang dagangan, pasokan barang dagangan, kecuali kalau sampai di pasar. Kalau sudah masuk ke pasar dan pedagang pembawa barang itu sudah mengetahui harga barang, baru boleh disambut atau boleh dibeli. Kata Nabi SAW, bahwasanya Rasulullah SAW melarang mencegat barang-barang hingga tiba di pasar. Ya. Kalau sebelum masuk pasar, berarti apalagi jauh-jauh dari pasar, berarti ada kemungkinan terjadi penipuan dan kecurangan. Naha an tutalaqqa as-sila hatta tablughal aswaq. وهذا لفظ ابن نمير وقال الاخران ini sebagian lafaznya sementara perawi yang lain mengatakan inna nabiy sallallahu alaihi wasallam naha anit talaqqi sampai di situ ya dua perawi yang lain mengatakan nabi melarang dari menyambut atau mencegat secara ringkas tetapi tentu maksudnya tidak akan berubah maksudnya menyambut dan mencegat sebelum masuk pasar barang bawaan dari luar tentunya dari petani-petani yang memang tidak mengetahui perkembangan harga di hari itu. Ya, perkembangan harga. Tetapi kalau mereka orang yang mengetahuinya juga tidak ada masalah. Karena ilatnya atau sebab terlarangnya hanya itu. Ada unsur penipuan dan kecurangan. Itu hadis 3739. Kemudian hadis 3740. Ya. Imam Muslim mengatakan haddatsani Muhammad ibn Hatim wa Ishaq ibn Mansur qala jami'an an ibn Mahdi an Malik an Nafi'in an ibn Umar an an-nabi sallallahu alaihi wasallam bimithli hadis ibn Numair an Ubaidillah. Ini lafaz atau matan hadisnya, bunyi hadisnya tidak ada, tetapi yang dibawakan oleh Imam Muslim sanad yang baru dan bahkan sanad ini sanad emas. Para ulama menilai bila mana ada hadis yang di dalam sanadnya itu ada Imam Malik kemudian dari Nafi' dari Ibnu Umar maka itu sanad emas. Ya, berkumpul di sana perawi-perawi yang tingkat tinggi. Ya. Kekuatan hafalannya, fiqh keadilannya dan seterusnya. 3741. Ya. Imam Muslim mengatakan wa haddatsana Abu Bakar Ibnu Abi Syaibah qala haddatsana Abdullah Ibnu Mubarak an At-Taimi an Abi Utsman an Abdullah radhiyallahu taala an. Di sini bukan lagi Abdullah bin Umar tetapi Abdullah bin Mas'ud. Ya. An Abi Uthman an Abdillah yaitu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu naha an talaqqil buyu'. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dari menyambut barang-barang jualan sebelum masuk ke pasar. Ya, tetap saja bunyi maknanya lah mengharamkan mencegat pasokan barang dagangan dari pemiliknya sebelum masuk pasar, karena memang alasannya adalah karena mereka tidak mengetahui harga. Kalau sudah masuk pasar mereka sudah mengetahui harga dan mereka jual tidak masalah, walau dengan harga yang murah. Ya, walau dengan harga yang murah mereka adanya maunya misalnya habis barangnya walaupun harganya di bawah harga pasar, karena dia sudah tahu harga pasar. Kalau seandainya dia tidak tahu harga pasar, ada unsur penipuan, unsur kecurangan. Ya. 3742 masih hadis yang sama, ya, dengan sanad yang lain Imam Muslim membawakannya dari hadis Abu Hurairah. Qala hadatsana Yahya ibnu Yahya qala akhbarana Husaim an Hisham an ibni Sirin an Abi Hurairah radhiyallahu an qala naha Rasulullah sallam an yutalaqqal jalabu. Lafaznya berubah kata-katanya. Yang tadi antalaqqil buyu, sementara sekarang ini an yutalaqqal jalab. Al-jalab itu barang yang pasokan barang dari luar. Biasanya dari petani-petani di kampung. Ya, hadisnya tetap sama dan kita tidak akan banyak berkomentar. 3743 Imam Muslim mengatakan hadatsana bin Abi Umar qala hadatsana Hisham ibnu Sulaiman an ibni Jurayj qala akhbarani Hisham al-Qurdusi an ibni Sirin qala sami'tu Aba Hurairah radhiyallahu anhu yaqul إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تلقوا الجلب فمن تلقاه فاشترى منه فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار. Ini rincian dari larangan tadi. Kata Nabi SAW, janganlah kalian mencegat barang bawaan, barang dagangan yang masuk, yang datang ke pasar di sebelum masuk pasar. Barang siapa yang melakukannya kemudian dia telah membeli dari barang tersebut, ketika pemilik barang itu sudah sampai ke pasar, dia sudah membelinya, tapi masih pemilik itu yang bawa ke pasar. Misalnya satu truk dari kelapa misalnya, ya, kemudian disambut di panang. Nah, ini saya beli semuanya dengan harga segini, kemudian barang itu tetap juga dibawa oleh pemiliknya sampai ke pasar, ternyata di pasar harganya jauh daripada itu. Ya. Jauh lebih tinggi daripada yang dijualnya kepada orang tersebut. Maka ketika dia sampai ke pasar, pemilik barang ini, dan dia tahu harga lebih besar, dia mendapatkan kesempatan dalam agama untuk membatalkan atau melanjutkan. Diberi dia wewenang untuk membatalkan jual beli yang pertama, ya. Atau dia tetap melanjutkannya. Ya, sudahlah, saya mau cepat habis barang ini, kemudian dia boleh balik lagi, dibongkar di pasar, kemudian dia balik lagi. Kalau saya ini tidak mau, saya tidak mau. Saya akan angkat harganya karena di pasar ternyata dua kali lipat lebih tinggi. Saya tidak mau semuanya itu, mungkin di atas bawahnya sedikit. Akhirnya dia bisa mendapatkan wewenang untuk membatalkannya. Ini pilihan yang diberikan oleh Nabi. Fa idza ata sayyiduhu suqa fa huwa bil khiyar. Barang kemudian maka ketika pemiliknya tiba di pasar, ia mempunyai hak pilih. Hak pilih itu yang dimaksud. Dia boleh melanjutkan jual beli yang pertama, nah sudahlah. Ya. Atau dia mengatakan, "Zak, saya tidak mau, saya harus naikkan harganya." Kalau kamu setuju ya, tidak apa-apa. Tapi kalau kamu tidak setuju, saya jual kepada yang lain. Ya. Itu pilihan yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selesai itu hadis. Ya. Merendahkan? Nah. Tidak apa-apa, kan belum masih tawar-menawar. Ya. Ya kan kita bukan pembeli yang lain. Ya. Kita hanya mengatakan, memberikan, ini termasuk proses penawarnya. Ya, itu kan mungkin, ya, jadi si pembeli bisa mengatakan, ya beli saja di sana. Ya. Ya, kan dia masih ada tawar-menawar. Ya. Kalau kamu bapak beri lebih, tapi kalau kita unsurnya merendahkan, tujuannya menipu, nah, seperti yang najis tadi itu. Jadi mengangkat tujuannya untuk mengangkat harga, kalau kita tidak membeli. Sekarang kita di sana tidak ada apa-apa, kita tidak tahu apa-apa. Kita hanya dengan tawar menawar, dengan mengatakan saya di sana dapat harga lebih murah dari ini, agar turun harganya. Padahal kita tidak tahu apa-apa. Hanya sekedar penipuan saja, ini dosa pertama berdosa, kemudian masuk dalam larangan tadi najis. Kalau seandainya pembeli itu kalau begitu ambillah Pak. Nah, berarti kita sudah mendapatkan barang dengan cara yang batil. Tapi kalau ternyata benar, ini dalam proses tawar-menawar. Proses tawar-menawar. Kalau penjual itu mengatakan, kalau memang itu beli saja di sana. Ya, artinya kan belum terjadi apa-apa. Dan bukan orang itu, yang dilarangkan orang membeli pembelian orang lain, menjual penjual orang lain. Nah, kita sedang menawar, tiba-tiba datang, Pak, saya punya barang yang sama dengan harga yang lebih murah. Ini kan beda. Kalau sekarang kita tawar-menawar dengan dia, saya dapat lebih murah dari ini, Pak. Nah, kalau yang orang ini setuju atau orang ini mengatakan memang dia merasa mengangkat harganya tinggi, kalau itu ambillah seharga yang kamu dapatkan itu. Jadi jual beli terjadilah jual beli. Tapi kalau dia tidak mau, ya beli saja di sana kalau mau harganya lebih murah. Jadi itu dalam proses transaksi tidak ada masalah. Selama itu bukan dilakukan oleh orang lain. Ya, kita yang dengan dia, tidak ada orang lain, tidak ada pihak lain yang kita bisa saja melakukan pembelian atau selama ada kejujuran, ya kita tawar menawar. Ya. Lawan ini kan ada rusaknya sedikit, Pak. Kan bisa berkurang harganya. Ini ada rusak sedikit dan kita mengatakan minta dikurangi, tidak ada masalah. Pokoknya ada tawar menawar dan tidak ada unsur kecurangan. Wallahu ta'ala. Ya, baik, mungkin sampai di situ pelajaran kita pagi hari ini. Dua bab, bab yang pertama lanjutan dari yang pekan yang lalu dan bab yang kedua, bab yang kelima telah kita selesaikan pula. Intinya adalah untuk bab kedua ini tentu lanjutan dari bab yang sebelumnya, bab yang keempat, sebagian dari bab yang keempat yaitu mencegat pasokan barang dagangan yang datang dari luar. Itu tidak mutlak larangannya. Larangannya hanya pada kondisi tertentu. Bila mana yang membawa barang itu tidak tahu harga pasar dan kita ada memang untuk mendapatkan keuntungan yang besar. Tetapi kalau kita datang ke kampung, ya datang ke kampung dan kita beli di sana dari petaninya, kemudian kita bawa dan kita naikkan harga, tidak ada masalah. Ini orang kampung itu yang membawa ke sini ke pasar, kemudian sebelum masuk pasar kita cegah. Ini kan tidak ada modal apa-apa. Dan bahkan ketika sudah terjadi jual beli, yang kendaraan atau sarana yang dibawa oleh kampung itu yang menyantarkannya ke pasar. Ya. Ini yang ada unsur penipuan. Tapi kalau kita yang mengambilnya ke kampung dan kita naikkan harga sesuai dengan modal yang kita keluarkan, ada masalah sebenarnya. Ya, tetapi ketika yang membawanya orang kampung kemudian sebelum masuk pasar kita cegat dengan kita gunakan kesempatan dia tidak tahu harga. Ya. Ini yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala alam wa sallallahu wasallam mubarak wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.